That's it, Brian? Yes. Kasih, setelah pergianmu, baru sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah berakhir yang tak pernah bertemu di masa lalu. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selama. Di ujung malam.